Tayyib. Kemudian pasal yang berikutnya atau poin yang berikutnya termasuk usulus sunnah. Perkara pokok dalam agama ini, dalam Islam ini. Ingat, jikalau disebutkan sunnah secara umum maknanya Islam. Ya. Sunnah secara arti umum maknanya adalah Islam. Karena makna sunnah banyak. Di antaranya apa? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Rasulullah itu disebut sunnah. Tetapi secara umum bahwasanya sunnah itu Islam. Kenapa? Dari mana dikatakan bahwasanya sunnah itu Islam? Karena Allah SWT tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama ini secara menyeluruh. Secara menyeluruh, baik itu apa? Dari Al-Qur'annya ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula Allah SWT banyak di dalam ayat yang memerintahkan untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Dan yang dilarang apa? Tinggalkan. Bahkan Allah SWT bersumpah, fala wa rabbika, di dalam surat An-Nisa, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu, demi Allah. Allah bersumpah dengan dirinya, tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia menerima hukum yang diputuskan oleh engkau, wahai Muhammad. Ya. Menunjukkan apa? Kita pun wajib berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian, secara umum, kata para ulama, as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu hiya sunnah. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Artinya, tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan menegakkan yang lainnya. Ya. Syariat ini tidak akan tegak kecuali ditopang di atas dua tiang, yaitu Islam dan sunnah. Jikalau melaksanakan Islam saja pincang. Demikian pula melaksanakan sunnah saja pincang. Tapi keduanya harus apa? Dilaksanakan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, beliau menyebutkan di awal pembukaan beliau menjelaskan tentang kedudukan sunnah, dan akan kembali diterangkan dalam kitab ini pun tentang kedudukan sunnah dalam Islam ini seperti apa. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, Al-Islamu hiya sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Syai'aini mutalazimain, dua perkara yang berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Allah SWT senantiasa menggandengkan dirinya dengan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apa perintah Allah? Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallah wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak memerintahkan kepada Allah saja, kepada Al-Quran saja, tidak. Tetapi apa? Rasulih, kepada Rasulnya. Dalam ayat lain di surat Al-Ahzab, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bukan sifat seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, kemudian dia memilih-milih, ah saya ikut ini saja, tidak yang lainnya. Ini bukan sifat seorang mukmin. Ketika dia memilih-milih, memilah-milah antara hukum Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Ar-Rasul membawa hukum Allah. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya, dengan keinginan dirinya, tetapi berbicara dengan wahyu. Rasul hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya melalui Jibril. Seperti itu. Tidak ada muatan pribadi. Ya, tendensi pribadi dalam menyampaikan syariat ini. Sehingga apa? Antara Islam dengan sunnah, dua penopang yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, usulul sunnah di sini adalah usulul din, usulul Islam, pokok Islam yang harus kita fahami. Ya. Yang pertama atau yang berikutnya kata Al-Imam Ahmad, wa tarkul khusumati fid din, wa tarkul julusi ma ashabil ahwa. Termasuk perkara pokok dalam Islam ini, dalam sunnah ini, yaitu meninggalkan khusumat, perdebatan, percecokan. Dalam apa? Fid din, dalam perkara agama. Dan juga watarkul julusi ma ashabil ahwa, meninggalkan untuk duduk-duduk dengan pelaku hawa nafsu, pembawa hawa nafsu. Ini termasuk apa? Pokok syariat Islam, membimbingkan kepada kita untuk tidak berjidal, berdebat di dalam agama. Karena apa? Karena agama bukan perkara yang harus diperdebatkan. Agama itu harus diterima, dilaksanakan, bukan untuk diperdebatkan. Sehingga seluruh khusumat, seluruh jidal di dalam Islam ini, di dalam Al-Quran, semuanya tercela. Kecuali satu kata para ulama, yaitu menjidal, mendebat, khusumat, memberikan argumen kepada orang yang ingin mengetahui kebenaran. Tetapi semata-mata dia datang sana sini, bahkan menantang orang umpamanya, merasa kuat, merasa banyak dalil, ayo ya, kamu debat dengan saya, ini bukan agama, bukan Islam. Karena Islam bukan dipertentangkan, dilaksanakan, dipraktikkan, seperti itu. Sehingga nanti akan diulas kembali oleh beliau dalam meninggalkan berjidal di dalam agama ini. Dan juga meninggalkan untuk duduk-duduk dengan para pelaku hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mereka jauh pembahasan mereka, perkataan mereka, perbincangan mereka berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu. Sehingga duduk-duduk dengan mereka sebagai duduk yang tidak bermanfaat. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, duduk-duduk dengan mereka, mujalasatu ahlil ahwa wal bid'ah mumarridatun lil qulub. Duduk-duduk dengan pembawa hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang senangnya ikut hawa nafsu, bukan ikut dalil, bukan ikut Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya kumacek saya, kumacek gula istilahnya, terserah agama mengatakan seperti ini, pokoknya saya seperti ini inginnya. Maka itu adalah pengekor hawa nafsu yang tidak mau tunduk terhadap qala Allah wa qala rasulihi wa qala rasuluhu, dan apa yang dikatakan Allah dan rasulnya. Sampai-sampai sebagian orang yang sudah punya nama di Jawa itu ada Pak Dalang berubah profesi jadi apa? Pak Kiai. Sehingga apa? Dalam ceramah-ceramahnya tidak lepas, dalam pewayangannya mengejek orang-orang yang apa? Sedikit-sedikit apa katanya? Qala Allah, sedikit-sedikit qala Rasul. Tidak terima dengan orang-orang yang apa? Berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia cemoohkan, dia ejek orang-orang yang kok sedikit-sedikit katanya qala Allah, sedikit-sedikit qala Rasul. Bukankah agama seperti itu? Bukankah agama Islam ini ditopang dari Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita pobi, takut ketika dibawakan Al-Quran dan juga As-Sunnah? Ini sampai seperti ini. Tapi menunjukkan apa? Hawa nafsu yang sangat besar. maka dihindari dari duduk-duduk seperti itu. Kata Ibnu Abbas, mumarridatun lil qulub, akan menimbulkan penyakit dalam hati kita ketika kita duduk dengan mereka. Minimalnya apa? Dongkol. Ya. Hanjakal seperti itu. Nyeri hati ketika kita duduk dengan mereka. Iya, kenapa? Karena mereka berbicara apa? Mengejek agama. Mencemoohkan agama. Sementara kita apa? Cuman biasanya dia mengusap dada. Sabar katanya. Ya, sabar apa? Pergi. Jangan duduk terus. Tayyib. Seperti itu. Jadi minimalnya hati itu dongkol, berpenyakit ketika duduk dengan mereka, orang-orang yang mencemoohkan agama, meremehkan agama, menghina agama. Oleh karena itu, Islam membimbing kepada kita untuk menghindari duduk-duduk dengan mereka, untuk kita mencari kawan duduk yang baik, yang bagus, pandai memilih teman. Ya. Neangan batur ngobrol anu sama-sama di atas sunnah gitu. Kenapa? Karena kata orang Arab, at-tuyur takifu ala ashkaliha. Yang namanya burung itu apa? Hinggap dengan yang sejenisnya. Tingali ku orang ya. Burung emprit babarengan pasti cek burung emprit oke. Tidak mungkin burung emprit apa berteman dengan burung apa istilahnya? Burung bango ya, atau burung gagak. Dia dizalimi terus. Itu keistimewaan burung. Masing-masing terbang sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan habitatnya. Ya. Jadi atifiyahnya, kecenderungan kelompoknya itu tinggi burung. Seperti itu. Tidak pernah bergaul burung dara ya dan burung merpati umpamanya. Tuh, sama burung dara merpati. Burung puyuh umpamanya ya. Atau burung yang lainnya yang hampir mirip, tapi apa masing-masing berjalan pasti. Sesuai ya, pedet yang pedet nih. Tuh, itu burung. Maka demikian pula seyogianya manusia ya. Lihat orang yang apa, ashabus sunnah dengan ashabus sunnah, pelaku sunnah dengan pelaku sunnah, pelaku maksiat dengan pelaku maksiat lagi. Harusnya seperti itu ya. Jangan kita merasa apa, percaya diri, kabal istilahnya ya, kebal. Tenang saya ini, ilmu saya banyak ya. Tayyib. Pokoknya saya mau semua. Saya duduki umumnya. Tayyib. Kalau antum mau membantah boleh. Ya. Tapi kata Imam Auza'i, karena hati kita itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar, mudah masuk ke dalam hati. Ya. Ketika Imam Auza'i mendengar ada orang yang dia duduk dengan ahlul bidah, ahlul batil, duduk dengan ashabus sunnah, maka kata Al-Auza'i, yuridu ayyusawi bainal haqqi wal batil. Orang tersebut ingin menyamakan antara al-haq dengan kebatilan ya. Sehingga kita orang-orang yang lemah, yang tidak sanggup untuk membantah mereka langsung di situ, jangan ya. Kecuali kita mampu meluruskan ketika itu ya. Ingin menasihati mereka, boleh datang kepada mereka. Tapi ingat, satu niatnya, dalam rangka menasihati, dalam rangka menegakkan hujjah ya, bukan untuk apa, senang benalu bersama mereka. Ini bukan sifat burung ya. Ditunjukkan kita ini ashabus sunnah tayyib, dan mereka adalah ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu. Kaidah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Quran ini, apabila ayat-ayat Allah SWT diingkari, wa yustahza'u biha, dilecehkan, dicemoohkan. Apa perintah Allah? Fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Innakum idza mithluhum, kalau kalian duduk dengan mereka, rela mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, dicemooh, dipermainkan, dicandakan. Iya. Innakum idza mithluhum, kalau begitu kalian sama dengan mereka. Ini perintah siapa? Perintah Allah untuk kita beranjak, untuk kita meninggalkan majlis-majlis, ya, majlas-majlas. Yang di situ apa? Melecehkan Allah dan Rasulnya dan syariat ini. Karena syariat tadi bukan untuk dipermainkan, bukan untuk dicandakan. Sehingga Allah di dalam ayat yang lainnya memponis kafir orang-orang yang mempermainkan syariat ini. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kapan itu? Ketika ayat-ayat Allah SWT dicemoohkan, dipermainkan, ya, dicandakan, dijadikan guyonan. Taib. Atau dijadikan apa saja, canda, mungkin kita dengar di pewayangan atau di pelawakan, yang terkadang mereka tidak segan-segan untuk membawakan hadis-hadis Rasulullah ataupun Al-Quran bahan canda. Iya, coba aja antum yang masyhur, orang yang menegakkan sunnah karena jenggotan ditandakan apa? Kambing. Iya. Atau ditandakan kebanjiran ketika orang yang menegakkan celana di atas mata kaki. Atau ketika pakai sarung budak sunat, sunatan. Tayyib. Atau ketika pakai jubah apa? Habib. Ya, apakah yang pakai jubah itu habib saja? Tidak. Dan yang lainnya dari berbagai macam canda atau guyonan atau cemoohan terhadap orang-orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam. Sok soleh umpamanya, ya, sok suci dan yang lainnya, dari cemoohan manusia kepada orang-orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam. Sehingga Allah perintahkan apa? Fala taqudu mahum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka apa? Berbicara yang lainnya, tidak menyangkut agama. Tidak ada permasalahan agama di situ, di cemoohkan, dicandakan, dipermainkan. Tayyib. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, untuk kita pandai-pandai memilih teman, Rasulullah umpamakan teman yang baik seperti hamilil misk, orang yang membawa misik, minyak wangi. Yang minyak wangi ini misik, minyak wangi yang paling wangi menurut orang Arab. Yang paling wangi yaitu yang dibuat daripada darah kijang atau rusa. Yang caranya orang-orang Arab ketika mereka membuat misik dari darah kijang ini, mereka ikatkan pusarnya, ya, sampai dibawa lari sekencang-kencangnya, maka dia akan jatuh nantinya. Maka dari situlah misik yang paling wangi. Yang ini jarang tentunya. Misik-misik yang ada sekarang ini jarang yang terbuat daripada kijang. Tayyib. Itu teman yang bagus, diibaratkan seperti kahamilil misk, orang yang membawa minyak wangi. Dan teman yang buruk kata Rasulullah apa? Seperti nafihil qir. Kalau kitanya tukang las. Ya. Seperti apa teman yang baik, orang yang diupamakan oleh Rasulullah sebagai pembawa minyak wangi? Karena imma ayyuhdiyak wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah wa imma ayyuhdiyak, bisa jadi engkau akan mendapatkan darinya bau yang wangi, dia wangi, maka kita pun akan kebawa wangi pula. Artinya apa? Dia bagus, kita pun kebawa bagus pula. Minimal seperti itu, dikelompokkan. Meskipun kita tidak bagus, baru mau belajar bagus, iya. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang bagus, kita pun apa? Kebawa bagus. Dikatakan sebagai bagus pula. Dan juga apa? Imma ayuhdiak, boleh jadi dia pun apa? Memberikan engkau minyak wangi tersebut, sehingga jadi wangi beneran, bukan hanya ikut wangi saja. Tetapi ingat, teman yang jelek seperti tukang las, ya, orang yang membawa api, imma antajida minhu raihatan muntinah wa imma ayyuhriqa thiyabak. Bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap, bau asap, bau karbit dan sebagainya. Dan boleh jadi engkau apa? Akan terbakar bajumu dengan api tersebut, dengan kilatan api tersebut. Artinya apa? Kita pun akan buruk ketika kita bergaul dengan orang-orang buruk, ya. Kenapa? Karena kaidah yang disebutkan pula oleh Rasulullah dalam hadis yang lainnya, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu di atas agama temannya. Sehingga apa? Fal yangdur man yukhalil, lihat siapa yang menemani dia, atau lihat dengan siapa dia berteman. Itu Rasulullah. Jadi dalam memponis seseorang itu gampang, enggak usah cari ke sana sini. Dan ini dipakai oleh para ulama untuk mengetahui si fulan itu bagaimana keadaannya, siapa teman duduknya. Gitu saja gampang. Oh fulan ahlul bidah, ahlul ma'asi, fahuwa minhum, maka dia dari termasuk darinya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bercampur antara apa? Bensin dengan api istilahnya, atau bensin dengan air, tidak akan bisa dicampur. Pasti akan senantiasa bertolak belakang. Tidak mungkin ashabus sunnah bisa berta'au dengan ashabul ahwa. Kenapa? Karena beda prinsip, ya. Yang satu mengikuti nas, yang satu mengikuti hawa nafsu. Enggak mungkin, ya. Sehingga jikalau ada seperti itu, menunjukkan dustanya ketika dia apa? Mengaku di atas sunnah, tidak memiliki prinsip, ya. Dia hendak menyamakan antara al-haq dengan kebatilan, menganggap sama. Tunjuk. Seperti itu para ulama atau Rasulullah sendiri dalam menilai seseorang. Fal yang durman yukhalin, lihat dengan siapa dia berteman. Sehingga teman dalam agama ini memiliki poin yang sangat luhur tinggi. Ya. Sampai pun kita dalam mencari istri laki-laki, Rasulullah apa? Mewanti-wantikan, tidak sembarangan, ya. Kenapa? Karena dia teman kita, teman hidup kita, bahkan teman yang menyertai lebih dekat dengan kita. Sehingga Rasulullah pun berikan ketentuannya, tunkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi dengan empat perkara. Artinya apa? Hati-hati dalam mencari wanita. Ini bagi para bujangan nanti, para bujangan. Kenapa? Karena dia apa? Teman. Bahkan apa? Terus mengiringi engkau, bahkan apa? Berusaha untuk mendidik anak-anak engkau. Sehingga Rasulullah sebutkan, lima liha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha. Cari wanita itu karena hartanya, kaya, ya. Kemudian karena kecantikannya, karena keturunannya, turunan yang baik. Dan yang keempat karena agamanya. Kemudian kata Rasulullah apa? Fadfar bidhati din taribat yadak. Kalau tidak ada yang memiliki empat perkara ini, kamu pilih yang terakhir, agamanya bagus. Kalau tidak, kamu akan binasa, celaka, ya. Jadi seorang pemuda memilih istri, hendaklah punya empat sifat. Kaya, ya, keturunannya baik, cantik, agamanya bagus. Itu afdal, ya. Kalau enggak ada, Rasulullah baru membimbingkan. Kalau tidak ada, bukan berarti saya yang penting agamanya, miskin enggak apa-apa. Ingat, Rasulullah pertama kali membimbingkan yang empat-empatnya ada, ya. Empat-empatnya ada. Baru kalau kita tidak dapati empat-empatnya ada, ya itu. Minimalnya agamanya bagus. Mungkin kehidupannya biasa. Kecantikannya ya rata-rata 6, 7 gitu. Tidak terlalu 5 umpamanya. Ya. Kemudian apa? Nasabnya bagus, bukan orang yang enggak jelas. Tapi agamanya Masya Allah. Faham agamanya. Ya, seorang penuntut ilmu bahkan. Ya, maka itu lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Kenapa? Karena kita ingin memilih teman. Ya. Bahkan apa? Sebagai teman yang lama. Bahkan kalau bisa apa? Sampai akhirat. Menjadi istri kita lagi di akhirat. Taib. Dikatakan apa? Sehidup dan setelah mati. Bukan sehidup dan semati, tapi sehidup dan setelah mati. Taib. Itu yang kita inginkan. Taib. Sehingga tadi posisi teman dan kawan itu sangat berharga, sangat memiliki nilai yang luhur di dalam Islam ini. Taib. Sampai-sampai sebagian salaf, ana lupa namanya, ada yang mengatakan dia lebih baik bertetangga dengan babi dan anjing ketimbang bertetangga dengan ahlul ahwa wal bidah. Kenapa? Dia hidup di hutan seperti itu. Yang ada apa? Cuman anjing dan babi, tidak berpengaruh kepada dia. Tidak memprovokasi dia, tidak mempengaruhi akal dia, akidah dia, tauhid dia, tidak terpengaruh. Tapi ketika dia bertetangga dengan ahlul bidah wal ahwa, dia dipengaruhi terus. Dirubah akidahnya, tauhidnya. Atau minimalnya diejek, sehingga apa, hatinya akan berpenyakit. Seperti itu. Sehingga para salafun shalih di antaranya Ibnu Sirin, seorang tabi'in, ketika ada dua orang dari pengekor hawa nafsu ingin membacakan Al-Qur'an saja di hadapan beliau, beliau tidak mau. Kenapa? Karena beliau khawatir kedua orang tersebut merubah daripada lafaz Al-Qur'an yang beliau tidak tahu. Karena banyak dari kalangan ahlul bidah wal ahwa yang mereka merubah lafaz-lafaz Al-Qur'an. Seperti waqallamallaha Musa. Merubah lafzul jalalah yang harusnya dhammah waqallamallahu waqallamallaha. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka menolak Allah itu tidak berbicara. Ya. Sehingga Ibnu Sirin, seorang tabi'in, bahkan seorang ulama tabi'in, khawatir hati saya lemah, ya, sehingga saya tidak mampu untuk membantah syubhat tersebut. Kemudian apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka bacakan, menetap dalam hati saya. Maka bagaimana dengan kita? Tuhib. Orang jauh keilmuannya dengan mereka. Tuhib. Maka dari sini kita harus memiliki pedoman yang disebutkan oleh para ulama, seperti apa ciri ahlul bidah wal ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu dan mengikuti perkara-perkara kebidahan yang tidak ada contoh rasulnya. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama ciri mereka, al-waqi'atu fi ahlil athar, mereka mencela terhadap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adanya celaan terhadap para pengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai para sahabatnya, mereka cela. Mencela Abu Hurairah, mencela Abu Bakar, mencela Umar dan yang lainnya, dicela para sahabat. Ini terkenal dalam kelompok yang mengatasnamakan kaum muslimin, di antaranya Rawafidh, mencela para sahabat dan hanya menyanjung Ali radhiyallahu taala anhu. Adapun yang lainnya dikafirkan oleh mereka. Dan yang setelah-setelahnya dari orang-orang yang meneruskan jejak dakwahnya Rasulullah, sehingga tidak heran kalau antum mendengar orang mencela Syekh Muqbil atau Syekh Albani atau Syekh bin Baz atau Syekh Fauzan, Syekh Rabi, para ulama-ulama yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah, mereka cela. Karena otomatis mereka membantah kebid'ahan, kesesatan mereka. Karena para ulama sunnah tidak akan tinggal diam untuk membeberkan kepada manusia kekeliruan, penyimpangan mereka daripada syariat Islam ini. Sehingga akhirnya apa? Timbul celaan. Mereka cela bahwasanya ulama sunnah itu ulama haid wan nifas. Ini yang ma'ruf. Ulama yang tahunya apa? Tentang perkara haid dan nifas. Tidak tahu apa fiqhul waqi'. Tidak tahu kenyataan yang ada. Maksudnya apa fiqhul waqi' menurut mereka? Tidak tahu tentang politik. Itu. Padahal Islam masya Allah syamilun mutakammil. Islam itu luas cakupannya dan sempurna. Islam pun mengajarkan siasat syariah, siasat syariah. Ya. Tapi ketika mereka mengatakan bahwasanya ulama sunnah itu tidak tahu fiqhul waqi', maksudnya apa? Tidak tahu parlemen. Ya. Karena mereka tidak duduk dalam parlemen, seperti itu. Tidak duduk dalam politik. Yang berusaha tadi menyamakan antara ahlul batil dengan ahlul haq, menyamakan suara orang yang maksiat dengan orang yang taat. Itu demokrasi, itu parlemen, itu politik, seperti itu. Sehingga mereka katakan apa? Tidak tahu fiqhul waqi', taunya tentang haid dan nifas. Kalau membahas haid katanya pintar ya. Membahas nifas pintar. Padahal semua para ulama tahu apa itu siasat syariah. Cuma mereka tidak berambisi untuk apa? Mengambil kursi kedudukan. Ya. Kursi parlemen tidak. Karena itu bukan tujuannya. Kemudian yang kedua, syiddatu muadatihim li ahlil hadith. Dan kerasnya permusuhan mereka terhadap ahlul hadith. Para pengekor hawa nafsu, pengekor kebidahan, mereka sangat memusuhi ashabus sunnah. Seperti yang antum tahu di Libya atau sekarang di mana yang lagi gencar? Suria. Atau di negeri-negeri yang mengatasnamakan kelompok Islam, mereka perangi ashabus sunnah. Dikuliti, ditembak, tidak boleh ada majlis di masjid-masjid, dianiaya seperti di Libya, seperti itu. Saudara-saudara kita ashabus sunnah, murid-murid Syekh Mukbil atau murid-murid Syekh Abdurrahman di Libya tidak bisa seperti kita majlis ta'lim di masjid. Melainkan tadi ditembak, dibunuh ya. Sehingga apa, negaranya kacau seperti itu. Karena mereka sangat memusuhi ashabul hadis. Ya. Oleh karena itu mereka apa, membunuh para pelaku sunnah dan membiarkan apa, para pelaku kebid'ahan, para penyembah berhala dan yang lainnya, para orang-orang yang tidak memiliki agama. Ya. Karena mereka menganggap musuh besar, musuh bebuyutan ashabul sunnah tersebut, orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Cucuk rungkang istilahnya. Kalau enggak bisa dihilangkan pertama kali mereka, mereka penghalang yang kuat. Itu ashabus sunnah menurut mereka. Ya. Sehingga di Indonesia pun sama. Musuh para hizbiyun, para politikus, ya, tiada lain ashabus sunnah. Dari segi mana? Karena ashabus sunnah, meskipun mereka tidak duduk di parlemen, tapi mereka sebagai orang yang paling taat kepada pemerintah. Tidak pernah berusaha untuk menggulingkan pemerintah atau mendemo pemerintah atau menggelincirkan pemerintah, menggugat pemerintah, tidak ada. Bukan sifat ahlus sunnah. Tetapi para hizbiyun, para kelompok politik-politik yang ada di Indonesia, semua mereka berusaha keras untuk mencari masa yang ujung-ujungnya apa? Menggulingkan pemerintah sah. Antum melihat, kalau antum tahu, Semua partai politik mereka memiliki kegiatan militer, ya, yang tentunya para intelijen yang tahu di tempat-tempat tertentu. Ya. Dalam rangka apa mereka melakukan latihan militer? Yang merayap seperti tentara atau yang lainnya. Itu setiap para kelompok partai-partai di Indonesia, mereka memiliki kegiatan itu yang ujungnya apa? Mempersiapkan tentara-tentara mereka. Kelak kalau mereka sudah punya tentara yang banyak, mereka bisa mengambil alih pemerintahan. Tujuannya itu saja dalam mencari massa. Ya. Sehingga mereka punya ancang-ancang besar musuh kami satu, Ashabus Sunnah. Kenapa? Karena mereka orang yang paling taat kepada pemerintah. Mereka siap membela pemerintah selama pemerintah itu Islam. Ya. Selama pemerintah itu Islam dan tidak memerintahkan kepada kebatil. Maka Ashabus Sunnah diperintahkan untuk apa? Sami'na wa ata'na. Perintah Rasulullah untuk mendengar dan taat. Meskipun kata Rasulullah apa? Yang memerintah itu abdun habasyi, budak. Tetapi selama dia apa? Memerintahkan kepada ketaatan, tidak memerintahkan kepada kebatilan, wajib untuk ditaati. Sehingga sebagai apa? Duri yang sangat besar. Jikalau Ashabus Sunnah di sisi mereka tidak diperangi terlebih dahulu. Oleh karena itu di berbagai negara sekarang yang terjadi, yang diperangi adalah Ashabus Sunnah dahulu. Kalau mereka sudah tumbang, mereka akan mudah mengambil alih negara masing-masing. Tayib. Tidak ada lawannya seperti itu. Kenapa? Karena yang lain mudah. Yang lain gampang menurut mereka. Tayib. Kemudian yang ketiga ciri ahlul bid'ah wal ahwa, isti'anatuhum bil wulati wasalatin. Mereka meminta bantuan kepada para penguasa, para pemimpin. Kenapa? Karena lemahnya mereka dalam berdakwah. Sehingga senjata mereka yang terakhir adalah apa? Pemerintah, kekuasaan, memprovokasi pemerintahan. Menyudutkan para Ashabus Sunnah itu teroris umpamanya. Itu orang-orang yang aneh. Seperti itu. Disamaratakan antara Ashabus Sunnah dengan para teroris. Dengan alasan apa? Punya jenggot. Yang jenggotan banyak, orang kafir aja jenggotan. Thayyib. Atau apa? Selain Ashabus Sunnah juga banyak yang celananya di atas mata kaki. Bahkan perempuan di atas lutut. Iya. Thayyib, lebih parah. Seperti itu. Sehingga mereka apa? Fitnah, provokasi kepada pemerintah dalam menyudutkan Ashabus Sunnah. Senjatanya itu saja. Mereka mencari kekuatan dari segi pemerintahan. Memfitnah, memboikot dan sebagainya. Tidak memberikan fasilitas dan yang lainnya. Yang padahal di sini tentunya pemerintah harus jeli dalam melihat kelompok-kelompok manusia yang ada di Indonesia terlebih khusus, ya. Bahkan mereka apa? Menurut bal dan intelijen, mereka memiliki bagan khusus. Setiap kelompok muslimin di Indonesia sudah ada di situ ketuanya, jaringannya. Sehingga pemerintahan yang mereka berpendidikan tidak sembarangan seperti itu, ya. Pemerintahan yang terprovokasi, yang tertipu hanya pemerintah yang tidak berpendidikan, yang tidak tahu politik, tidak tahu perkembangan sejarah Indonesia. Dia bisa membedakan mana teroris, mana orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Hanya menilai dengan zahir. Ya, hanya menilai dengan zahir. Antum lihat wanita saja. Ketika wanita pakai kerudung, apakah antum bisa bedakan ini NU, ini Muhammadiyah? Ya, sama-sama pakai kerudung, ya. Bisa dibedakan. Wanita tersebut Muhammadiyah apa NU apa Persis? Tidak bisa. Demikian pula umpamanya apa? Teroris cirinya istrinya bercadar. Yang pakai cadar banyak, bukan hanya teroris. Istri Habib pakai cadar juga, ya. Dan yang lainnya. Apakah bisa diponis dengan itu saja? Tidak, ya. Kenapa? Karena akidahnya berbeda-beda, keyakinan hatinya berbeda-beda, tidak sama dalam menempuh sunnah-sunnah Rasulullah. Seperti apa prinsipnya? Itu akan diketahui. Ya, ketika dia menyelisih sunnah Rasul, itu akan diketahui dari prinsipnya. Seperti apa prinsipnya? Tanya. Itu yang ketiga, sebagai senjata pamungkas mereka. Kenapa? Karena untuk membantah ashabus sunnah dengan dalil tidak bisa. Tidak ada kekuatan mereka dari segi dalil, kecuali satu saja, mendekat dan menjilat kepada pemerintah. Sehingga kalau pemerintah sudah bisa didekati, dijilat, akan dijadikan senjata oleh mereka. Tanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, al-ghuluw fil ibadah, cirinya al-ahwa wal bid'ah, yaitu mereka berlebih-lebihan dalam beribadah. Berusaha untuk apa? Rajin dan tekun dalam beribadah seperti khusyuk. Tujuannya apa? Untuk meraih kedudukan penghormatan di sisi manusia. Ya. Jadi rajin dalam beribadah atau giat atau tadi melampaui batas dalam beribadah. Hanya untuk apa? Dikatakan sebagai orang yang masya Allah ibadahnya kuat. Hanya untuk dipandang manusia, bukan untuk dipandang Allah. Sehingga apa? Mereka dapatkan kedudukan itu di sisi manusia. Tidak mencukupkan diri apa yang datang dari Rasulullah dalam beribadah. Sehingga apa? Mereka melampaui batasan dalam beribadah. Tanya. Itu diantara sekian ciri ahli bidah, yang ciri ini akan dibahas secara terperinci dalam kitab-kitab yang lainnya, yang masih banyak tentunya, yang menunjukkan ciri ahlul bidah wal ahwa. Kemudian secara ringkas pula disebutkan di sini ciri ashabus sunnah. Yang pertama, secara singkat, da'watuhum ila kitabillahi ta'ala ila mutaba'atihi wal amali bihi. Ashabus sunnah, orang-orang yang konsekuen di atas sunnah Rasulullah, mereka berdakwah di atas Al-Qur'an dan menyeru manusia ke dalam Al-Qur'an. Demikian pula mereka berdakwah di atas sunnah, menyeru manusia ke atas sunnah. Ya. Jadi dakwah yang berporos dari dua ini, dari Al-Qur'an dan sunnah, dan mengajak manusia kepada Al-Qur'an dan sunnah, bukan mengajak pada dirinya. Ya, tapi apa? Ketika berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah, agungkan Al-Quran dan Sunnah, bukan agungkan saya, ya, bukan hormati saya, bukan muliakan saya, tapi muliakan, agungkan Al-Quran dan As-Sunnah, praktekkan Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tanya. Seperti itu. Jadi bukan dakwah kepada syakhsiyah pribadi, mencari ketenaran, penghormatan. Yang itu apa? Sementara di dunia saja. Tapi dakwah yang murni, yang bersih, hanya mengajak manusia ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Tayyip. Sehingga tidak ada yang namanya kartu anggota, ya. Dakwah yang tidak didasari dengan kartu anggota atau kaos tertentu, bendera tertentu, ya, atribut tertentu, tidak. Tapi atributnya hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman yang benar, ya, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga ciri yang lainnya, keyakinan mereka bahwasanya sunnah sebagai penjelas dan penerang terhadap Al-Quran. Artinya menggandengkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan ini tadi akan dibahas dengan poin secara khusus oleh beliau di sini nanti. Tidak mencukupkan diri dengan apa Al-Quran saja, tetapi apa? Mereka yakini bahwasanya sunnah adalah penjelas daripada Al-Quran. Banyak dari sekian Al-Quran yang rinciannya, sehingga butuh rinciannya daripada sunnah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apakah ada? Seperti apa bacaan salat? Ya. apakah ada ketentuan takdir zakat ataupun haji, seperti apa rangkaiannya. Itu semua tiada lain akan sempurna dengan sunnah. Sehingga bagaimana seseorang memalingkan sunnah, membuang sunnah. Tayyib. Kemudian juga mereka mengambil tafsir dari tafsir sahabah dan tabi'in, bukan tafsir dari kantongnya sendiri, dari pemikirannya sendiri, dari hawa nafsunya. Ya. Tapi mereka melihat bagaimana para sahabat dan para tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran. Dan juga ciri yang lainnya, mereka mencintai sunnah dan mencintai para pelaku sunnah. Tadi seperti burung seiring dengan yang sejenisnya. Maka jikalau dia cinta sunnah, maka dia cinta orang lain yang mengerjakan sunnah pula, yang berjalan di atas sunnah pula, yang berprinsip di atas pula. Tayyib. Sehingga al-mar'u ala man ahab, seseorang itu bersama, atau ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Kecenderungan pasti berbeda, ya. Tadi pasti manusia pelaku kebid'ahan, pelaku hawa nafsu akan berkelompok dengan mereka lagi. Pelaku sunnah pun akan berkelompok dengan sunnah lagi. Itu sudah tabiat. Ya. Maka jikalau yang zahirnya seperti sunnah, dia bergabung dengan zahirnya hawa, berarti apa? Tabiat yang menipu. Ya. Yang berusaha untuk menyamakan antara al-haq dengan kebatilan. Tayyib. Kemudian ciri yang lainnya, mereka sebagai orang-orang yang wasat, pertengahan, tidak ghulu, tidak melampaui batas, dan tidak tafrid, meremehkan. Tapi di antara itu, karena Allah telah tegaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah Allah telah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan di seluruh kelompok-kelompok yang ada. Dalam takdirnya, dalam akidahnya, tauhidnya, semua pertengahan. Ketika ada sekelompok kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya hamba dipaksa oleh Allah dalam melakukan sesuatu, sebagian lagi mengatakan bahwasanya hamba sendiri yang menentukan perbuatannya, bukan Allah, maka ashabus sunnah berpendapat bahwasanya kita berbuat adalah dengan kehendak kita, tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah SWT, sehingga tidak menolak kehendak Allah dan tidak menetapkan kehendak pribadi secara mutlak. Pertengahan di antara itu dan itu. Demikian pula ketika ada kelompok manusia bahwasanya Allah SWT bisa dilihat di dunia, sebagian kelompok Allah SWT tidak bisa dilihat di dunia, maka ashabus sunnah pertengahan, Allah SWT bisa dilihat di akhirat kelak. Ya. Di akhirat kelak, bukan di dunia. Dan bukan tidak terlihat, tapi bisa dilihat, cuman apa? Di akhirat. Dalam semua jenis. Ya. Dalam berbagai macam syariat, yang ini nanti akan diketahui dalam bidang tafsir diantaranya, atau dalam bidang fikih. Ya. Dalam tafsir ayat tadi di surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, Allah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan di antara ini dan itu, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Tunjuk. Tapi apa? Sedang-sedang saja. Dan juga ciri yang lainnya, mereka memiliki perhatian yang besar terhadap akidah dan tauhid. Ya. Dakwah mereka dakwah akidah tauhid. Karena itu adalah prinsip utama yang akan diterimanya amalan seseorang tatkala amalan-amalan yang lain ditopang di atas akidah dan tauhid yang benar. Ya. Karena tauhid dan akidah apa? menunjukkan hanya untuk Allah semata. Sehingga yang lainnya ketika dia sholatnya, zakatnya, dia murnikan hanya untuk Allah, berarti dia dasari sholatnya, zakatnya, hajinya dengan tauhid, yaitu untuk Allah SWT. Sehingga perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid dan dakwah akidah. Yang ini dakwah yang sangat dibenci. Kenapa? Karena kalau dakwah tauhid dan akidah, pasti manusia itu apa? Disuruh supaya tidak syirik. Akhirnya apa? Kesyirikan merugikan mereka karena enggak ada. Sehingga itu, ya, poinnya permusuhan berawal dari dakwah tauhid dan akidah. Ya, karena kesyirikan dijadikan apa? Pendulangan utama, pengambilan rizki besar oleh sebagian kelompok manusia. Perkara-perkara kesyirikan. Ya, lumayan kan dari kesyirikan dapat duitnya, ayamnya, kambingnya, ya, atau penghormatannya dan yang lain-lainnya. Ya, jadi besar pemasukannya dari perkara-perkara kesyirikan. Ya, uang pariwisatanya dan yang lainnya. Jadi apa? Jadi bahan pekerjaan artinya. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Dari sinilah muncul permusuhan. Kenapa? Karena di sisi lain, dakwah tauhid ingin manusia kembali kepada tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Di sisi lain mereka apa? Ingin manusia terus subur dengan kesyirikannya, supaya apa? Mengalir terus kepada dirinya pekerjaan tersebut, pendulangan tersebut. Ya. Kalau tidak ada kesyirikan, dia miskin. Ya. Gak ada orang yang menghormati dia. Tidak ada yang suruh mimpin ini, mimpin itu. Dan sebagainya daripada perkara-perkara kesyirikan, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itu pun sebagai sekilas dari ciri antara sunnah dan bid'ah. Dan lebih khususnya tentunya dalam pembahasan yang lain, dalam kitab yang lain, secara lebih khusus para ulama memuat suatu kitab yang khusus menyebutkan ciri-ciri pelaku sunnah dan pelaku kebid'ahan dan hawa nafsu.